Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederlun, berita sore edisi hari ini Jumat 4 November 2016 dibacakan Ardian Syah dan Kamal. Masa adakan doa bersama di depan DPRA. Kapolri himbau waspadai penyusupan kelompok garis keras. Ratusan orang tewas kapal migran tenggelam di Libya. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Boksumame, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Boksumame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, massa dari berbagai ormas Islam melakukan doa bersama di depan gedung DPRA Banda Aceh hari ini. Membacakan doa tersebut dipimpin oleh Ustadz Samunzir, pimpinan Majelis Zikrullah Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Doa bersama dalam rangka melakukan aksi damai yang meminta calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, diproses terkait dengan dugaan kasus penistaan agama. Ustadz Samunzir mengatakan di saat ada orang yang melecehkan kalam Allah, maka umat Islam harus bertanggung jawab. Aksi damai yang meminta calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok diproses hukum terkait dugaan kasus penistaan agama juga berlangsung di Banda Aceh. Aksi damai tersebut dipusatkan di depan gedung DPRA. Di gedung DPRA, 6 unit sound system dalam ukuran besar telah disiapkan. Aksi tersebut berlangsung dalam hujan gerimis dengan massa diperkirakan sekitar 500-an orang dari berbagai organisasi. Sederalun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta para pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka agar mewaspadai kemungkinan disusupi oleh kelompok garis keras. Temuan intelijen ada orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok garis keras itu berada di antara pengunjuk rasa. BBC Indonesia melansir. Tito tidak menjelaskan jati diri dan latar belakang orang-orang yang disebut sebagai anggota kelompok garis keras. Karenanya Kapolri meminta pengunjuk rasa untuk mewaspadai kemungkinan penyusupan oleh kelompok tersebut. Dirinya juga meminta massa mampu menahan diri dari kemungkinan terjadi gesekan selama unjuk rasa berlangsung. Tito kemudian mengingatkan orasi selama demo tidak menghujat. Masyarakat juga dihimbau agar tidak asal mengunggah atau membagikan berita yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Sederalun, lebih dari 200 orang migran diyakini ikut tenggelam bersama dua kapal yang ditumpanginya karam di perairan Libya. Badan Pengungsi PBB mengatakan kepada media bahwa tim SAR berhasil menyelamatkan korban selamat ke sebuah pantai di Pulau Lampedusa. BBC Indonesia melansir. Juru bicara keimigrasian Italia Carlota Sami mengatakan 12 jenazah korban kapal tenggelam ini berhasil ditemukan. Lebih dari 4.200 migran selama perjalanan berbahaya menyeberangi Laut Tengah tewas pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan juru bicara Organisasi Imigrasi Internasional IOM, Leonard Doyle. PBB memperingatkan bahwa 2016 dapat menjadi tahun mematikan bagi para imigran yang melakukan perjalanan ke Eropa. Sekitar 330 ribu migran telah menyeberangi lautan tahun ini, sementara pada tahun lalu jumlahnya melebihi 1 juta orang. Banyak orang diantaranya tewas dalam dua insiden kapal tenggelam belakangan yang dialami migran asal Afrika Barat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, peserta demonstrasi menentang calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terus berteriak menyuarakan tuntutan mereka. Di tengah hiruk pikuk itu, personel kepolisian berusaha meredam emosi pengunjuk rasa dengan membacakan syair keagamaan. CNN Indonesia melansir. Para polisi ini berdiri di balik pagar kawat. Mereka melantunkan Asmaul Husna atau 99 nama Allah yang indah dan baik. Massa yang berada di dekat dengan pelantun Asmaul Husna terlihat lebih tenang dibandingkan dengan peserta aksi demonstran yang berjarak jauh dari pagar kawat. Polda Metro Jaya memang menyiapkan satu kompi pelantun Asmaul Husna. Polisi wanita berhijab juga ditugaskan di barisan depan penghadang massa. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ferdianto menyebutkan pembentukan kompo khusus ini merupakan upaya persuasif kepada para pengunjuk rasa. Menurutnya polisi ingin mengamankan unjuk rasa secara humanis. Sedaralun, demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta hari ini berdampak negatif bagi pemasukan pelaku ojek online karena turunnya pemesanan dari para pengguna ketimbang biasanya. CNN Indonesia melansir. Salah satu pengemudi ojek online bernama Kasmin mengatakan sejak pukul 7.00 pagi ia baru mendapat 3 penumpang hingga pukul 12. Padahal di hari biasanya ia sudah mengambil 6-7 penumpang dalam kurun waktu yang sama. Demo anti-Ahok ini memang memaksa beberapa perusahaan yang kantornya bersemayam di kawasan Sudirman Tamrin meliburkan karyawan. Begitu juga sekolah-sekolah dan kampus yang lokasinya searah dengan konsentrasi massa. Sedaralun, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani ikut aksi demo di depan Istana Merdeka dengan ditemani istrinya Mulan Jamila hari ini. Kompas.com melansir. Ia diminta para pengunjuk rasa untuk berorasi terkait kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama. Awalnya Dhani enggan untuk menerima pengeras suara dan berorasi. Namun akhirnya ia menerima pengeras suara dan mulai bersuara. Mulan yang berdiri di samping menutupi wajah dengan kerudung yang dikenakannya. Dhani mengatakan kini mereka tidak akan diam ketika Basuki melakukan penistaan agama. Adapun aksi 4 November ini adalah aksi unjuk rasa yang akan dilakukan ormas keagamaan. Mereka menuntut agar polisi mengusut kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita sore edisi Jumat 4 November 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.